sadulur-dulur enteka liwat tatangga gumira bari sarila ngantosan liwat nu asa belum pedatos sadia sama tarasi dadakan dicoel ku peuting ngora nikmatna luar biasa bade teu nikmat kumaha bade teu pedo kumaha bade teu codem kumaha sarila jeung peuting ngora menang ngala ngalati kebon mitoha kuasa narik mat pisan peuting ngora duriatan karumpul sadulur-dulur henteu kaliwat tatangga gumira bari sarila ngantosan liwet nu asa belum pedah tosa dia sambal tarasi dadakan dicoel ku peuting ngora nikmatna luar biasa bade teu nikmat kumaha bade teu pedo kumaha bade teu codem kumaha sarila jeung peuting ngora peuting ngora meunang ngala ngala ti kebon mitoha kuasa narimat pisan peuting ngora duriatan sarila ngantosan liwet nu asa belum pedak tosa dia sama tarasi dadakan dicoel ku peuting ngora nikmatna luar biasa bade teu nikmat kumaha bade teu pedo kumaha bade teu cudem kumaha sarila jeung peuting ngora meunang ngalah ngalati kebon mitoha kuasa narimat pisan peuting ngora duriatan karumpul sadulur-dulur henteu kaliwat tatangga gumira bari sarila ngantosan liwet nu asa belum pedak tosa dia sambal tarasi dadakan dicoel ku peuting ngora nikmatna luar biasa bade teu nikmat kumaha bade teu pedo kumaha bade teu cudem kumaha sarila jeung peuting ngora meunang ngala ngalati kebon mitoha ku asa narima pisan peuting ngora duriatan ku asa narima pisan peuting ngora duriatan ku asa narima pisan peuting ngora duriatan ku asa narima pisan peuting ngora duriatan ku asa narima pisan peuting ngora duriatan.